تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال حدثنا منجاب ابن الحارث ini sudah berlalu. Qala hadatsana Ali ibn Mushir, ini juga sudah berlalu. Anil Amash, ini Al-Amash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi, dari ulama ahli hadith yang sangat terkenal dan banyak riwayatnya. Dan beliau juga alim bil qiraah. An Umarah ibni Umair, Umar bin Umair thiqah dari ulama Kufa. An Abi Atiyah, Abu Atiyah ini Malik ibnu Amir Al-Hamdani Al-Wadi'i. Al-Wadi'i itu sama kabilahnya Syekh Mukbil ya, Al-Wadi'i. Cuma orang-orang Hamdan itu banyak yang tinggal di Kufa. Asalnya mereka dari Yaman, tapi tinggal di mana? Di Kufa. Ini salah satunya Abu Atiyah. Qala dakhaltu ana wa Masruq, kata beliau, saya dan Masruq pernah masuk, ala Aisyah radhiyallahu anha, menjumpai Aisyah radhiyallahu anha. Masruq ini ulama lain juga dari ulama Kufa, sama kabilahnya dengan Abu Atiyah. Iya, Malik bin Amir ini. Masruq, nama lengkapnya Masruq ibn al-Ajda Abu Aisyah al-Wadi'i. Jadi dua orang tabiin ini datang menjumpai Aisyah. Ini di mana ini jumpaan? Hah? Di kota mana? Ya di kota Madinah lah, mau di mana lagi? Memang Aisyah tinggal di mana? Hah? Bukan di planet Mars sana. Enggak. Di kota Madinah. Jelas ya? Dan dua orang ini ulama Kufah. Coba bayangkan ya, dari Kufa mereka berjalan ke Madinah untuk mendengar ilmu dari ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Itu perjalanan-perjalanan mereka belajar menuntut ilmu. Itu dahulu ya di kalangan ulama ahli hadith. Senang sekali mereka kalau sudah perjalanan menuntut ilmu itu, masya Allah, luar biasa. Iya. Padahal waktu itu banyak kesusahan. Bisa dibayangkan itu berjalan dari Kufa ke Madinah itu mungkin satu bulan paling sedikit perjalanan. Iya. Kalau kita ini jalan naik mobil saja, cuma duduk saja 5 jam saja, kadang sudah mikir panjang. Dan ini tidak benar ya pada belajar itu. Iya. Dan saya perhatikan memang belakangan ini subhanallah, di kalangan teman-teman yang belajar malasnya itu banyak ya belakangan ini. Dahulu itu kadang ada acara daurah misalnya, itu datang dari berbagai daerah datang. Tapi belakangan ini karena sudah online, sudah ini, ya santai ya, kan bisa ikut online. Bisa ikut online. Ya bagus ikut online. Tapi kalau orang yang mengerti kadar ilmu, cara mempelajari ilmu yang paling sempurnanya, dia tidak akan hadir secara online. Dia akan datang langsung. Iya. Jadi itu akhlak harus diperbaiki. Kita harus mengembangkan diri kita pada hal yang baik. Jangan sampai kita itu kufur nikmat. Ada orang-orang yang mengajari kita ilmu, ada orang-orang yang kita bisa belajar darinya, tapi subhanallah kita acuh darinya atau berpaling. Dan itu tidak bagus ya. Karena itu dalam hadits Abu Waqid Al-Laitsi di riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk menyampaikan ilmu. Ada tiga orang yang datang. Satu orang dia lihat ada tempat kosong di depan, dia maju. Satu lagi dia duduk di belakang. Dan yang ketiga dia pergi. Ketika Nabi selesai, Nabi berkata, inginkah kalian saya beritahu berita tiga orang? Adapun yang pertama, dia bersegera kepada Allah. Allah bersegera kepadanya. Adapun yang kedua, dia malu. Allah juga malu darinya. Adapun yang ketiga, dia berpaling. Allah berpaling darinya. Perhatikan itu, Allah berpaling darinya. Apa kebaikan yang didapatkan oleh orang yang Allah berpaling darinya? Itu sikap acuh terhadap majelis-majelis ilmu, padahal dia mungkin belum pernah mempelajarinya. Itu berbahaya ya kadang untuk seorang muslim. Jadi akhlak-akhlak yang baik itu yang ada di masa Nabi, kalau kita ingin memperoleh kebaikan seperti di masa mereka, akhlak itu kita hidupkan pada kita. Ya, solusinya mudah, sederhana sebenarnya. Perbaiki saja, mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat, kita akan dijayakan seperti kejayaan mereka. Baik. Dan kita itu mulai ya dari masalah pembahasan-pembahasan ilmu. Pembahasan terkait dengan ilmu. Kemudian kata beliau rahimahullah, faqala laha Masruq. Begitu Abu Atiyah dan Masruq masuk, maka yang bertanya itu adalah Masruq. Karena Masruq Ibn al-Ajdai ini lebih berilmu. Lebih berilmu. Dan biasanya begitu kalau ada dua orang sama-sama dalam sebuah rombongan, biasanya juru bicaranya itu yang paling bagus bicaranya. Ya. Jelas ya, mungkin dia paling tua atau paling berilmu atau dia paling bagus berbicara. Ya. Paling bagus berbicara. Saya ingat ada seorang syekh yang cerita ke saya, Mas Syekh Yaman, beliau dan beberapa ulama Yaman itu datang mengunjungi Syekh Shalal Fauzan. Tapi yang bicara adalah beliau, padahal beliau yang paling muda di situ. Iya. Maka setelah selesai bicara, Syekh sendiri yang bilang, nah, sekarang saya paham, kenapa kamu yang paling muda, kamu yang bicara. Sebab biasanya yang bicara itu orang yang tua. Ya. Orang yang tua. Dan ini dari kebaikan Syekh itu, hafizahullah, memang punya gaya bicara yang bagus, akhlak yang tinggi, ya, dan pandai dia menyimpulkan sudut-sudut tertentu dengan kesimpulan-kesimpulan ringkas, kalimat-kalimat bagus. Nah, jadi memang kadang yang mewakili berbicara itu dilihat ya. Dan itu etika berbicara kepada para ulama. Ya. Ya kadang sebagian penuntut ilmu saya lihat ya. Kurang bagus akhlaknya kepada gurunya. Ya. Seakan-akan dia manusia yang paling sibuk, waktunya mahal. Terus dia pikir gurunya waktunya tidak mahal begitu. Ya Masya Allah. Dan saya diceritakan, saya tidak lihat langsung ini, ada cerita. Dia datangi salah seorang guru saya. Terus dia perlihatkan sebuah lembaran berisi tulisan. Dia mau tanyakan isinya. Setelah itu dia bilang, sudah dijawab sama syekhnya. Terus syekhnya ambil kertas kamu. Kata muridnya, biar sama antum saja syekh, saya tidak perlu kertas itu. Terus syekhnya memang perlu gitu. Nah, itu kan harus kita pelajari ya, adab-adab dan etika itu kelihatan. Murid itu kalau dia ketemu dengan guru, dilihat adabnya bagus, gurunya itu pasti menghormatinya, akan memberikan perhatian bagus. Karena itu kata Yahya bin Said Al-Qattan yang sudah berlalu kepada muridnya Musaddad bin Musarhad, wahai Musaddad, kalau kami tidak sibuk, kamu tidak usah datang ke sini, kami akan mendatangi kamu. Karena memang dia lihat muridnya dari adab, akhlak, dan dari potensi dia bermanfaat di masa mendatang itu besar. Jadi kadang guru juga dia pendidik, orang yang menasihati umat, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi kadang seorang guru seperti itu, dia menjaga kehormatan ilmu. Dari menjaga kehormatan ilmu itu, kadang sebagian murid menganggapnya guru kita ini apa terlalu sombong atau terlalu itu. Itu kadang terjadi ya, seperti kadang sebagian orang saya dengar berucap begitu tentang Syekh Shalih Al-Fauzan. Padahal beliau itu orang yang paling lembut sebenarnya, ditanya juga, tapi memang gayanya seperti itu di dalam menjaga ilmu. Ya, gayanya seperti itu di dalam menjaga ilmu. Dan itu dilihat ya dari adab dan akhlak para ulama beraneka ragam. Jadi Masruq ini berbicara, ya ummul mu'minin, rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kilahuma la ya'lu min al-khair. Ada dua orang lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya selalu mengajak kepada kebaikan. Ini pendahuluannya sudah bagus ya. Dia mempertanyakan perbuatan dua orang sahabat. Dua orang sahabat ini perbuatannya kelihatannya berbeda begitu. Kelihatannya berbeda. Tapi dia kasih pendahuluan bahwa dua orang sahabat ini selalu mengajak kepada kebaikan. Kemudian kata Masruq, ahaduhuma yu'ajjilul fitr wa yu'akhirul maghrib wa yu'akhirul maghrib wal akharu yu'akhirul fitra wa yu'akhirul maghrib. Salah seorang dari dua orang sahabat ini menyegerakan buka puasa dan memperlambat sholat maghribnya. Yang kedua diakhirkan buka puasanya dan diakhirkan sholat maghribnya. Maka Aisyah bertanya, qalat ayyuhuma alladhi yu'ajjilul fitra wa yu'akhirul maghrib. Kata Aisyah, siapa di antara mereka berdua yang menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan maghrib? Qala Abdullah ibn Mas'ud. Maka Masruq menjawab, dia adalah Abdullah ibn Mas'ud. Iya. Kalau disebut nama sudah berarti sudah tahu siapa sahabatnya. Di Kufa itu cuma ada dua waktu itu. Cuma ada Abu Abdullah ibn Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari radiyallahu anhuma. Iya. Dan Abdullah bin Mas'ud menyegerakan buka puasa mengakhirkan maghrib. Qalat hakadha kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah berkata, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ini fikih lain ya di pembahasan ucapan sahabat. Karena sebagian sahabat itu kadang dia melakukan sesuatu belum sampai kepadanya hadits Nabi tentang itu. Tapi sahabat yang lain melakukan hal yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Makanya di rincian ucapan sahabat yang dipakai hujjah yang disepakati itu, kalau sahabat bersepakat tidak ada silang pendapat. Kemudian yang kedua, sahabat itu berucap sesuatu populer, tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang menyelisihi. Itu hujjah pasti dipakai pendalilan. Jelas ya. Tapi Imam Ahmad kadang lebih luas daripada itu di dalam ucapan sahabat rahimahumullahu jami'an wa radiyallahu anis sahabati ajma'in. Baik. Dan ini terdapat bagaimana kehidupan mereka ya, menukil dari ucapan para sahabat, bertanya fikih, mengambil dari guru begini, tanya lagi ke guru yang sana. Akhirnya ilmunya itu ya selalu tertanam, berulang, menjadi kuat ilmu itu di dalam hati.